Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah qaluhu la ruqyata illa min aynin aw huma. Ruqyah itu tidak boleh dilakukan kecuali karena ain atau penyakit panas, demam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah secara marfu, dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Imran bin Husain secara marfu, berkata Imam Al-Haythami, rijalu Ahmad thiqat, rijalnya perawinya Imam Ahmad semuanya thiqah. Al-ain hiya isabatul a'in ghairu bi'aini. Seseorang menyakiti orang lain dengan matanya, maksudnya dengan pandangan yang iri, yang dengki, hasad. Al-huma bidhamil muhmalah takhfifil mim samul aqrab wa shibhuha. Al-huma di sini diartikan bukan panas dingin, tetapi diartikan di sini dia meriang karena kena racun serangga atau kena racun kalajengking atau kegigit ular atau yang semisalnya. Maka diruqyah. Qala al-Khattabi rahimahullah wa ma'na al-hadith, ma'na dari hadith ini, la ruqyata ashfa wa aula min ruqyatil ain wal huma. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab, yang lebih ampuh, yang lebih kuat, kecuali disebabkan karena penyakit ain dan huma. Huma tadi dia demam sakit karena tersengat kalajengking atau yang semisalnya. Waqad raqa Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah dan meruqyah, ya, diruqyah oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Waqalu qad ahsana man intaha ila ma sami', ay man akhadha bima balagha min al-'ilm. Orang siapa yang sampai ilmu kepada dirinya kemudian dia mengamalkannya, maka ini adalah amalan yang baik. Berbeda dengan orang yang beramal karena kebodohan atau dia tidak mau beramal padahal punya ilmu. Inna musyi'un azimun, karena maka dia akan menjadi dosa. Fadilatul salafi fadilatul ilmu salaf wa sa'ala bihim, keutamaan ilmu salaf dan baiknya adab mereka, adabnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tapi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak pamannya Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah ta'wil. Fakana kadzalik mata bi Thaif sana 68. Maka doa Rasulullah SAW terkabul. Beliau wafat di Thaif tahun Zaman Wasitin 68 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlan.